Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mencoba belajar lebih banyak, mencoba untuk membaca lebih banyak, mencoba untuk berbuat lebih banyak melalui kajian kita pada hari ini, kajian tafsir. Tafsir secara khusus tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi untuk mendalami secara lebih baik lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba untuk memahami secara lebih dalam ayat 49 dari surat Ibrahim pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral mujrimina yauma izim muqarranina fil asfad. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita berbalik sedikit dengan keterangan ayat terdahulu, kembali kepada ayat terdahulu, maka kita akan mendapatkan bahwa di penghujung dari ayat ke-48 Allah mengatakan wa barazu lillahil wahidil qahar, bahwa kelak mereka itu akan menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, di penutup redaksi ayat ke-48 Allah mengatakan dirinya sebagai Wahidil Qahar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi untuk menggambarkan betapa Allah itu adalah Tuhan yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa pada hari kiamat nanti. Ya. Allah juga menampilkan dirinya Wahidil Qahar, hati-hati, jangan main-main, jangan macam-macam dengan aku, karena aku adalah Maha Qahar, yang maha keras siksanya, yang mampu melakukan apa saja sekehendak hatinya. Oleh karena itu, maka di dalam ayat 49 ini Allah menjelaskan satu bagian sub kecil saja daripada kekuatan Allah yang begitu sangat menakutkan. Wa taral mujrimina yauma izim muqarranina fil asfad. Pada hari itu orang-orang yang berdosa akan diikat bersama-sama dengan belenggu. Na'udzubillahi min dzalik, sungguh suatu penghinaan yang sangat besar sebelum hukuman itu dijatuhkan. Ya. Dalam keterangan terdahulu, Ustaz Ardi sudah menjelaskan kepada kita bagaimana di dalam kehidupan ini ada orang yang tertangkap dan akan dihukum, disidangkan, maka dia akan digari, ya, digari atau dirantai kemanapun dia pergi. Ya, di dalam mobil dia dirantai, hanya ketika masuk di ruang persidangan juga dirantai, ya Ustaz Ardi. Yeah. Ya. Ini artinya suatu penghinaan yang akan dia terima sebelum dia sampai kepada pernyataan hukuman dari pengadilan. Ya. Dan itu jauh lebih keras lagi. Di sini Allah menggambarkan, ya, kepada kita bagaimana Allah akan menghina, Allah akan mengecilkan, Allah akan membuat orang-orang pendosa itu menjadi orang-orang yang tidak lagi memiliki rasa wibawa diri yang besar. Mungkin di dalam kehidupan dunia ini dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya adalah orang kaya, orang berkuasa yang mampu melakukan sesuatu, memandang kecil dan hina orang-orang miskin dan orang tidak punya. Tetapi kalau dia melakukan tindakan dosa, maka ini akan berbalik dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa taral mujrimina yauma izim muqarranina fil asfad, mereka akan digerantai dan digiring bersama-sama masuk ke dalam neraka yang mereka sudah melihat sendiri bagaimana sangat dahsyatnya hukuman, sehingga akhirnya hancurlah segala kewibawaan yang selama ini ada di dalam jiwa mereka. Seorang Fir'aun bahkan yang memiliki rasa sombong yang mungkin paling hebat sedunia, sampai-sampai mengatakan dirinya adalah Tuhan, pada saatnya nanti di hari kiamat dia tidak akan memiliki rasa apapun, rasa hebat apapun, kecuali penyesalan yang sebenarnya sudah sangat terlambat dan tidak akan mungkin lagi merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. sungguh sangat dahsyat hukuman dari Allah, sungguh sangat mengerikan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghancurkan. Dan cukuplah sebenarnya informasi dan apa yang dari Allah, informasi tentang sejarah-sejarah yang terjadi pada masa dahulu. Ketika Allah menghukum, Allah hancurkan suatu kaum tanpa bekas dan sisa sama sekali karena keingkaran mereka dan karena kesombongan mereka. Ini adalah hukuman di dunia, dan nanti Allah akan memberikan hukuman yang jauh lebih berat kepada mereka pada hari akhirat. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Ardiansa, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di dalam surah Ibrahim ayat ke-49 ini kita mendapatkan penjelasan dari ayat suci Al-Quran bahwa orang-orang kafir, orang-orang zalim yang menzalimi diri mereka dengan kekufurannya itu, kerana mereka akan mendapatkan balasan yang begitu sangat dahsyat dari apa yang mereka lakukan berupa dosa dalam kehidupan di dunia ini. Ya, kelak mereka akan dirantai, dibelenggu dari leher sampai ke tangan sampai ke kaki, layaknya orang-orang yang sangat hina dan pelaku kejahatan sangat besar. Ya, ini semuanya bentuk daripada penjelasan yang tidak lagi ada di dalamnya sindiran atau penjelasan yang samar-samar atau kabur, tetapi adalah penjelasan yang sangat jelas, terang benderang. Nah, ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir dan kepada setiap mereka yang membuat dosa dan berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kemudian memperbaiki dirinya selama dalam kehidupan ini mereka masih dapat memiliki kesempatan berupa usia dan waktu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak mengetahui seberapa lama kita hidup di muka bumi ini. Tidak usahkan kita siapa saja pun, walaupun dia seorang profesor dalam bidang kesehatan, dia juga tidak mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Ya, seorang dokter, dia tidak mengetahui bahkan dirinya pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita membaca ayat-ayat menjelaskan tentang siksa neraka yang luar biasa ini, maka dengan demikian kita akan menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu berupa satu dosa yang akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Ya. Jika kita tahu bahwa setahun ke depan kita akan menghadapi atau kita akan mendapatkan suatu kerugian yang sangat besar dari modal usaha yang telah kita tanam sekarang, artinya kita akan mengalami kebangkrutan kalau kita melakukan ini dan itu. Tentu kita sebagai orang yang memiliki akal akan mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu kita akan tidak melakukan ini dan itu yang dapat membuat kita menjadi bangkrut itu tadi. Artinya bahwa kalaulah kita mengetahui ada lubang berada di depan kita, ada jurang di depan kita, kita tidak akan berjalan ke depan untuk memasukkan atau memerosokkan diri kita ke dalam lubang dan jurang tersebut, tapi kita akan menghindar dan mencoba mencari jalan yang selamat. Demikianlah dengan agama ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan ini dan itu dari dosa, maka jauhilah, karena itu akan membuat kita terperosok ke dalam kehinaan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakukan, tegakkan salat, tebarkan kebaikan dan kedamaian, jaga perasaan orang lain, jangan memfitnah, jangan berbohong, jangan berbuat dosa, tapi bersedekahlah, ya, berpuasalah, bangunlah malam hari. Ketika itu kita lakukan, maka kita telah mengambil jalan keselamatan untuk diri kita. Ya. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hak untuk memilih. Oleh karena itu, karena dia, artinya hamba Allah Subhanahu wa taala itu melakukan dari kebaikan, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan kebaikan itu karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hamba Allah, ya, atau manusia yang berbuat dosa dan kejahatan, ya, maka dia akan menghadapi atau akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala juga berupa, ya, siksaan yang teramat pedih. Jadi Tidak ada kata terlambat sebenarnya bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebahagiaan. Dan biasanya kebaikan-kebaikan itu kita dahului dari yang sangat kecil pada diri kita. Berawal dari diri kita dan baru berpindah kepada orang lain. Ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Sehingga insya Allah dengan bertahap, dengan memulai dari yang kecil dan yang sederhana, mengupayakan diri tidak senantiasa tidak berbohong, mengupayakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah yang kecil dahulu, misalnya hanya sholat sunat 2 rakaat, sholat duhanya, kemudian kita tambah lagi, sehingga kita akan mendapatkan diri kita kepada kebaikan yang hari semakin sempurna. Itulah ya, kita tidak upaya kita untuk menyelamatkan diri kita, dan kita tidak tergolong daripada orang-orang yang berdosa yang akan dibelenggu bersama dengan orang-orang yang berdosa. Tapi kita adalah orang-orang yang melihat. Watarul mujrimin. Semoga kita adalah orang-orang yang melihat saja, bukan orang-orang yang mengalami belenggu itu. Semoga kita pada hari itu akan berseri-seri wajah kita, dan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muka mereka akan seperti arang, malu, tertunduk, dan seperti orang yang tidak memiliki harga diri sama sekali. Mungkin itu Ustaz Perdana. Ya, na'udzubillah min zalik. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan ini kembali menyadarkan kepada kita bahwa sebenarnya Allah berusaha untuk mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Allah berusaha untuk membahagiakan kita, bahagia di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pengutusan Rasulullah, ajaran-ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah fadlam min rabbik innahu wasami'ul alim. Itu adalah suatu keutamaan, fadilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan Allah adalah sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah terbaik buat kehidupan kita. Apa yang Allah gariskan kepada kita itu adalah yang terbaik yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita coba untuk tetap berpegang kepada tuntunan yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita mencoba untuk melaksanakan segala aturan dan syariat yang Allah berikan kepada kita, karena itu tidak hanya untuk kepentingan akhirat saja, tetapi juga mampu memberikan dampak yang besar bagi kebahagiaan kita di dalam kehidupan dunia ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita tetap konsisten dengan ajaran syariat Allah. Mari kita tetap konsisten melaksanakan segala yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, karena itu merupakan satu syarat mutlak bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang hakikinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur.